Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazira amma ba'd. Pada pembahasan yang sebelumnya seputar ahkamu al-irs, telah kita sebutkan tiga rukun dari rukun-rukun al-irs. Yang pertama adanya sang mayit, yang kedua adanya ahli waris, dan yang terakhir adalah adanya harta yang akan dijadikan sebagai harta warisan atau at-tarikah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita singgung tiga syarat dari syarat al-irs. Yang pertama, meninggalnya sang mayit. Dan di sini ada tambahan faedah bahwasanya seseorang akan bisa mengetahui sang mayit tersebut telah meninggal dengan tiga cara. Yang pertama adalah al-mu'ayanah, dia melihatnya secara langsung, melihat jenazahnya. Yang kedua adalah al-istifadah, tersebarnya berita tentang kematiannya. Sudah terdengar, tersebar berita bahwasanya si A sebagai keluarganya si Fulan ini meninggal dunia, walaupun dia tidak melihat jenazahnya. Ataukah yang terakhir, syahadatu adlain, adanya persaksian dari dua orang laki-laki yang adil, yang terpercaya bahwasanya si A ini telah meninggal. Sehingga dengan ketiga cara tersebut, seorang bisa mengetahui bahwasanya sang mayit ini telah meninggal dunia. Dan meninggalnya sang mayit ini memiliki dua keadaan, haqiqatan au hukman. Ini telah kita sebutkan perincian masing-masing dari keduanya. Haqiqatan maksudnya adalah secara hakiki, secara hukman seperti al-mafqud, seorang yang hilang setelah diadakan pencarian namun tidak ada kunjung hasilnya. Dan yang berikutnya di antara syarat dari syarat-syarat al-irs adalah hayatul waris, hidupnya ahli waris, baik secara hakikatan atau secara hukman. Secara hukman, bahasa sebelumnya telah kita singgung, mereka para ulama membuat permisalan dengan al-janin. Dengan al-janin, walaupun sang janin tersebut belum ditiup, belum ada ruh, walaupun hanya sekedar baru ada tanda-tanda kehamilan. Dan janin tersebut, syarat dari syarat-syarat dirinya mendapatkan harta warisan adalah dia lahir dalam keadaan hidup. Dia lahir dalam keadaan hidup. Tapi terkhusus tentang warisan yang didapatkan oleh sang janin tersebut, akan ada pembahasannya secara khusus tentang cara seseorang membagi harta warisan dalam keadaan salah satu dari ahli waris masih berstatus sebagai janin. Seperti seorang suami meninggal dunia, yang dia tinggalkan adalah dua orang putri dan satu anak masih dalam perut kandung istrinya. masih dalam perut istrinya berusia sekitar 3 bulan atau yang semisalnya. Ada nanti caranya pembagian yang didapatkan oleh sang janin tersebut. Kemudian di antara syarat al-irs adalah al-ilmu bisababil muqtawa lil-irs. Seorang dia mengetahui sebab dari sebab-sebab yang memberikan konsekuensi seseorang mendapatkan harta warisan. Agar supaya dia tidak salah di dalam memberikan bahagian kepada seorang satu warisan at-tarikah dari sang mayit. Dalam keadaan ternyata apa yang dia bagikan tersebut menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan kemarin telah kita singgung sebab dari sebab-sebab seorang mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah an-nikah. Yang kedua nasab. Dan yang terakhir adalah al-wala. Seorang memerdekakan seorang budak. Dia memiliki wala dari budak yang dimerdekakannya. Sehingga wala ini kembalinya kepada orang yang memerdekakan, bukan kepada tuannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang berikutnya adalah mawani'ul irs, penghalang dari penghalang-penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Penghalang dari penghalang-penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya mawani'ul irsi salasah. Penghalang dari penghalang-penghalang seseorang mendapatkan harta warisan ada tiga macam. Yang pertama adalah ikhtilafud din. Berbedanya agama. Perbedaan agama ini termasuk dari penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Dan penghalang yang pertama ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala adalah mani' minal janibain. Penghalang dari dua sisi. Seperti contoh seorang ayah kafir memiliki seorang putra dalam keadaan putranya tersebut ini seorang muslim. Maka bila mana sang ayah sang muslim tersebut meninggal dunia, maka sang ayah tidak mendapatkan harta warisan karena berbeda agamanya. Demikian pula sebaliknya, sang ayah sebagai seorang yang kafir tidak bisa memberikan harta warisan kepada putranya yang muslim. Ini diistilahkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala mani' minal janibain, penghalang dari dua sisi. Masuk pula di dalamnya ar-riddah, seorang murtad keluar dari Islam. Juga dengan sebab dia murtad keluar dari Islam tidak bisa menyebabkan dia memperoleh harta warisan dari ayahnya yang muslim. Ini penghalang yang pertama. Penghalang-penghalang yang berikutnya adalah ar-riq, perbudakan. Seorang anak berstatus sebagai seorang budak, ayahnya telah merdeka. Maka sang ayah ini apabila meninggal dunia, sang anak yang berstatus sebagai seorang budak ini tidak bisa menerima harta warisan. Karena perbudakan ini termasuk dari harta. ya kan, tidak bisa mengambil harta warisan dari orang yang merdeka, bahkan statusnya sebagai at-tarikah. Kalau semisal seorang ayah ataukah sang majid meninggal dunia dalam keadaan di antara hartanya adalah seorang budak, ini termasuk kategori dari at-tarikah. Perbudakan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala termasuk dari penghalang minal janibain, dari dua sisi. Kalau semisal sang ayah merdeka, anaknya berstatus sebagai seorang budak. Kalau anaknya meninggal, maka sang ayah tidak bisa mengambil harta warisan dari putranya. Ataukah sebaliknya? Ini mani' minal janibain. Sehingga seorang yang merdeka tidak bisa memberikan harta warisan kepada seorang yang berstatus sebagai budak dan sebaliknya. Kemudian yang berikutnya adalah al-qatl, pembunuhan. Pembunuhan. Baik pembunuhan tersebut secara langsung ataukah tidak langsung. Baik pembunuhan tersebut ini secara langsung ataukah tidak langsung. Seperti contoh seorang anak karena dia mengharapkan harta warisan dari ayahnya, ternyata ayahnya tersebut dalam keadaan sehat. Akhirnya sang anak ini meracuni ayahnya. Dengan sebab racun tersebut ternyata sang ayah meninggal dunia. Maka karena sang anak ini membunuh ayahnya, tatkala ayahnya tersebut meninggal dunia disebabkan karena perbuatannya, sang anak ini tidak bisa atau tidak lagi bisa mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Ini karena pembunuhan termasuk dari penghalang-penghalang seorang mendapatkan harta warisan. Dan penghalang jenis ketiga ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, adalah penghalang min janibin wahid, dari satu sisi saja. Maksudnya adalah terkena kepada pelakunya. Hanya terkena kepada pelakunya. Kalau semisal contoh dua orang saudara, salah satu dari keduanya berkeinginan untuk kemudian membunuh yang lainnya. Dengan harapan agar supaya bisa memperoleh harta warisan dari salah satunya. Ternyata orang yang hendak dibunuh tersebut melakukan perlawanan. Sehingga falhasil akhirnya terbunuhlah orang yang membunuh tersebut. Dan dia terluka. Maka seorang yang terluka tersebut tetap mendapatkan harta warisan dari orang yang hendak membunuhnya. Berbeda halnya bila kenyataannya sebaliknya. Orang yang hendak dibunuh tersebut ternyata meninggal dunia disebabkan karena pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang dari kerabatnya. Maka sang pelaku tidak lagi mendapatkan harta warisan. Sehingga penghalang dari pembunuhan tersebut terkena kepada orang yang membunuh atau sang pembunuh, bukan kepada yang dibunuh. Kalau semisal ternyata yang dibunuh tersebut bisa melawan dan bisa membunuh pelakunya. Pembunuhan di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah pembunuhan yang sifatnya dibenarkan, pembunuhan yang sifatnya tidak dibenarkan dengan tanpa hak. Kalau membunuh disebabkan karena qisas, ini tetap mendapatkan harta warisan. Ini secara ringkas tiga penghalang dari penghalang-penghalang seorang mendapatkan al-irits. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah furu'un tata'allaku bim sebentar. Pembahasan yang berikutnya adalah macam-macam al-qarabah, macam-macam kerabat, ditinjau dari sisi hubungannya dengan sang mayit. Ini karena ada dua kitab, jadi anak terus terang secara pribadi bingung ini, mau ngajar yang ini kah atau yang ini. Kelihatannya lebih ringkas kalau semisal kita membahas yang ringkasannya, talkhis. Yang dikarya pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sehingga tashilul faraid ada ringkasannya. Lebih tipis. Yang beliau beri judul dengan judul talkhis fiqhil faraid. Ringkasan fiqhi faraid. Kalau yang terlihat ini lebih besar karena print-printannya, hurufnya, fontnya ini besar. Sebetulnya kitabnya lebih tipis dari Tashil al-Faraid. Nah, ini ringkasannya. Pembahasan yang berikutnya adalah macam-macam kerabat. Ditinjau dari sisi hubungan mereka dengan sang mayit. Karena tadi kita sebutkan di antara dari syarat-syarat al-irs adalah al-ilmu bisababil muqtada lil-irs. Adanya ilmu yang dengan ilmu tersebut akan bisa menyebabkan seseorang mengetahui keadaan seorang selainnya itu mendapatkan atau bisa mendapatkan harta warisan dari sang mayit. Harus memiliki ilmu. Di antara ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu ditinjau dari sisi keadaan ahli waris. Keadaan hubungannya dengan sang mayit harus benar-benar diperhatikan. Apakah hubungan kerabat tersebut adalah hubungan yang dengannya dia bisa mendapatkan harta warisan dari sang mayit ataukah tidak. Sehingga hubungan kerabat ini memiliki kriteria. Yang dengan kriteria-kriteria tersebut seseorang dinyatakan bisa mendapatkan harta warisan dari sang mayit. Tapi penyebutannya ini secara umum, ada pun perinciannya akan kita bahas dalam babnya secara khusus. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya hubungan kerabat ditinjau dari sisi arah dengan sang mayit memiliki tiga macam. Yang pertama yang diistilahkan dengan usul. Atau harus paham ini, nanti sering akan terulang pengertian dari usul tersebut di dalam bab-bab yang setelahnya. Ini termasuk usul. Ini termasuk usul yang bisa mendapatkan harta warisan. Atau ini termasuk usul yang bukan termasuk dari ahli waris. Ada kriterianya. Ada yang dimaksud dengan furu' dan ada yang dimaksud dengan hawashi. Ada tiga macam. Usul, furu' dan hawashi. Anda harus ingat. Yang dimaksud dengan usul adalah man tafarra'al mayyitu minhum kal aba'i wal ummahat, yang mayit tersebut berasal dari mereka. Yang mayit tersebut ini berasal dari mereka. Seperti ayah, ibu dan yang di atas mereka. Ini termasuk dari usul. Berarti ayahnya ayah. Ini termasuk dari usul. Atau ibunya ibu juga termasuk dari kategori usul. Atau dengan kata lain yang hubungannya dengan sang mayit itu dari jalur dari bawah ke atas. Mayit itu di bawah mereka. Usul itu di atasnya sang mayit. bapaknya, bapaknya, bapaknya, bapaknya, bapaknya, bapaknya, neneknya, ibunya, neneknya, dan yang semisalnya. Ini termasuk dari al-usul. Dan tidak seluruh usul ini menjadi ahli waris dari sang mayit. Tidak seluruh usul ini menjadi ahli waris dari sang mayit. Yang menjadi ahli waris dari sang mayit ditinjau dari sisi usul ini ada dua macam. Perhatikan ada dua macam, ada dua kriteria. Yang pertama dari pihak laki-laki, yang kedua dari pihak ibu. Ya kan, yang laki-lakinya, yang perempuannya, kakek, nenek, ibunya nenek, kakeknya, bapaknya kakek, dan yang semisalnya. Adapun dari pihak lelakinya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah kullu zakarin laisa bainahu wa bainal mayyiti unsa. Al-usul yang termasuk dari ahli waris sang mayyit adalah seluruh laki-laki. Seluruh laki-laki. Yang tidak ada perantara antara sang laki-laki ini dengan sang mayyit itu seorang wanita. Yang tidak ada perantara antara sang laki-laki ini dengan sang mayit itu seorang wanita. Jadi perantaranya harus laki-laki semua. Seperti Abul Ab, bapaknya bapak. Bapaknya bapak. Adapun kalau semisal laki-laki tersebut ada perantara hubungan dengan sang mayit dengan seorang perempuan atau seorang wanita, maka bukan termasuk dari ahli waris, tapi termasuk dari kategori zawul arham, orang yang hanya sekedar memiliki hubungan rahim kerabat dengan sang mayit, seperti bapaknya ibu, ya, seperti bapaknya ibu. Bapaknya ibu kan kalau larinya ke masjid perantaranya siapa? Hah? Ya, ibu. Perantaranya ibu, ini tidak dibolehkan. Ini kriteria yang prianya. Kalau abu umil ab, bapaknya ibunya bapak. Ini mendapatkan harta warisan atau tidak? Ya, karena ada apa aja? Nah, ada ibu, bapak. Abu umil ab. Faham antum abu umil ab? Ah, bapak, ibunya bapak. Ah. Nah, coba ada apa-apa tulis? Ditulis di sini. Jadi belajar faraid ini harus mengetahui silsilah nasab. Seseorang mengaku punya hubungan kerabat dengan sang mayit harus ditulis dulu, dicatat dulu. Ini hubungannya dari jalur mana dulu. Sehingga ada silsilahnya. Karena silsilah nasab tersebut ada yang dimaksud dengan usul, ada yang dimaksud dengan furu', dan ada yang dimaksud dengan hawashi. Perinciannya akan kita sebutkan masing-masingnya. Ada sepeda lantung, ha? Kalau belajar faraid, anak minta disiapkan ini papan tulis. Ada spidol sama penghapusnya. Enggak, diberdirikan gini aja. Berdiri ininya, berdiri. Nah, ya, berdiri. Nah, gitu. diambilkannya di mana? Kalau ta di situ istilahnya majid. Ta di situ istilahnya majid. Di atasnya majid ada bapak, ada ibu. Ya kan? Ada bapak, ada ibu. Yang baru kita bahas adalah al-usul al-usul dari pihak bapak atau dari pihak lelaki. Tadi kita sebutkan al-usul yang mendapatkan harta warisan dari pihak lelakinya adalah kullu zakarin, setiap lelaki yang tidak ada perantara antara dirinya dengan sang mayit tersebut, seorang wanita. Seorang wanita. Berarti dari bapak ke atas. Dari bapak ke atas. Kalau semisal ada perantara wanitanya, maka tidak termasuk dari usul yang mendapatkan harta warisan. Karena di atasnya bapak ini kan ada bapak, ada ibu. Ya, gak mungkin orang lahir dalam keadaan yang di atasnya cuma bapak saja. Nah, ini yang dimaksud. Kalau yang ana lingkari itu istilahnya abu umil ab. Abu umil ab, bapaknya ibunya bapak. Bapaknya ibunya bapak. Nah, itu. Kalau ini apa? Umu. Ah. Umu apa itu? Umu abil ab. Ibunya bapaknya bapak. Nah, antum harus paham itu silsilah nasab. Ya mungkin silsilah nasab antum sendiri antum enggak tahu. Ah, kalau itu abu abil ab. Abu abil ab. Bapak, bapaknya bapak. Ini kalau semisal semuanya masih hidup. Keseluruhan dari yang di atasnya sang mayit, keseluruhan dari yang di atasnya sang mayit termasuk dari usul. Termasuk dari usul. Yang baru kita bahas adalah usul dari pihak lelakinya. Yang perempuannya belum kita bahas. Jadi kalau semisal usul tersebut adalah lelaki, disyaratkan sang lelaki tersebut tidak ada perantara antara dirinya dengan sang mayit, seorang wanita. Seorang wanita. Kalau ada perantaranya dari jalur ibu atau dari jalur perempuan, maka dia termasuk dari zawul arham. Orang yang punya hubungan kerabat. Jadi kalau semisal antum ini diperintahkan atau kita seluruhnya diperintahkan untuk menyambung hubungan kerabat, hubungan rahim. Nah, itu sudah itu. Rahim, kerabat-kerabat kita itu orang-orang tersebut. Nanti atas. Harus kita kenal. Faham sampai sini? Hah? Kenapa? Iya, orang yang punya hubungan kerabat. Dengan sang majid. Iya. Iya, bisa dari pihak bapak, bisa dari pihak ibu. Iya. Dan wasilu bil arham, ya kan, kita diperintahkan untuk menyambung hubungan rahim. Nah, ini mereka. Sekarang pembahasan yang berikutnya adalah al usul dari pihak al unsa, perempuan. Yang mendapatkan harta warisan dari pihak perempuan tersebut, kriterianya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala adalah kullu unsa laisa bainaha wa bainal mayyiti zakarun qablahu unsa. Perhatikan, kullu unsa, seluruh wanita laisa bainaha, yang tidak ada perantara antara sang wanita ini dengan sang mayit pria yang sebelumnya ada wanitanya. Yang tidak ada perantara antara sang mayit ini pria yang sebelumnya ada wanitanya. Maksudnya adalah laki-lakinya itu di tengah-tengah antara dua orang wanita. Contohnya Ummu Abil ibu bapaknya bapak. Jadi wanita ini ada perantara antara sang mayit tersebut, seorang wanita ada perantara antara sang mayit tersebut ini seorang pria yang sebelumnya ada perempuannya. Yang dimaksud adalah Ummu Abil Yang dimaksud adalah ini. Ummu Abil Ummu Abil bapak ibunya, bapaknya ibu. Antara sang ibu ini dengan sang mayit ada perantara, yaitu seorang pria, bapak. Yang sebelumnya adalah wanita, yaitu Jadi prianya di tengah-tengah. Prianya di tengah-tengah. Ini tidak mendapatkan harta warisan. Kalau semisal ternyata perantaranya antara sang wanita ini dengan sang mayit adalah pria seluruhnya. Pria seluruhnya. Tidak ada sebelum pria tersebut seorang wanita. Maka dia termasuk dari usul yang mendapatkan harta warisan. Seperti Ummu Umil Ab. Ummu Umil Ab. Ibu ibunya bapak. Ummu Umil Ab. Ibu ibunya bapak. Ummu Umil Ab. Ibu ibunya bapak. Antara Ummu Umil Ab tersebut dengan sang mayit ada pria, ya kan? Yaitu Ab, yaitu sang ayah. Tapi sebelum ayah ini tidak ada perempuannya. Tidak ada perempuannya. Sehingga dari lelaki tersebut langsung ke sang mayit. Maka dia termasuk dari usul dari pihak atau jalur perempuan yang dikategorikan termasuk dari ahli waris. Termasuk dari ahli waris. Sehingga yang kita bahas adalah kakek dan nenek. Kakek dan nenek. Kalau kakek tersebut syaratnya mendapatkan harta warisan adalah tidak ada perantara antara sang kakek ini dengan sang mayit seorang wanita. Kalau ada perantaranya maka tidak mendapatkan harta warisan. Kakek ibunya bapak. Ini tidak mendapatkan harta warisan. Kalau nenek yang mendapatkan harta warisan adalah tidak ada perantara antara sang nenek ini dengan sang mayit seorang pria yang sebelum pria ini ada seorang wanita. Kalau istilah sebelum ditinjau dari sisi nasab adalah yang ke bawah, bukan yang ke atas. Kalau sebelum berarti yang ke bawah, bukan yang ke atas. Berarti Ummu Abil Ummu Abil Sebelum Ab itu kan Ummu dulu, ya kan? Sebelum Ab itu Ummu dulu. Yang pertama yang pertama ibu kandungnya sang mayit. Yang di atasnya bapak ibunya sang mayit, yang di atasnya lagi ibu bapaknya sang mayit. Ini tidak mendapatkan harta warisan. Tapi kalau semisal Ummu Umil Ab, seperti yang kita sebutkan, Ummu Umil Ab, ibunya bapak, ini termasuk dari ahli waris atau bukan? Ya, ahli waris, karena sebelumnya tidak ada perempuannya. Atau Ummu Umil Ibu, ibunya ibu, nenek buyut, mendapatkan harta warisan atau tidak? Hah? Ya dapat. Paham sampai sini? Hah? Pak Pinwiti, paham atau? Ya harus paham, harus paham. Namanya ilmu. Hah? Mana? Umu umil ab atau umil ab, dua-duanya dapat. Umil ab, kalau umil ab, umil ab mendapatkan harta warisan. Kalau umu umil ab mendapatkan juga harta warisan karena perantaranya cuma pria. Sebelum pria ini tidak ada perempuan. Sebelum prianya ini tidak ada perempuan. Iya benar. Iya. Tadi Anda sebutkan laki-laki diapit dua perempuan. Nah, ini tidak mendapatkan harta warisan. Laki-laki diperantarai dua perempuan. Ummu abil um. Dapat enggak? Hah? Hah? Enggak dapat. Hasan. Ab um. Ab. Dapat enggak? Ab um ab. Hah? Ada yang dapat, ada yang enggak? Ab um ab, hah? Hah? Ab um ab, dapat enggak, hah? yang dapat berdiri yang dapat, ah. Ya, bukan berdiri, angkat tangan. Yang dapat siapa? Hah? Ab um ab, dapat enggak? Antum lihat ab um ab. Mana ab um ab? Di atasnya lagi itu. Ab um ab. Hah? Dapat. Yang bisa menolong ini Pak Abu Iban ini, angkat tangan. Abu Bilal setuju. Abu Zubair setuju antum? Enggak dapat. Kenapa? Ada perantara perempuan. Ahsan, enggak dapat itu Abu Zubair. Perhatikan, antum perhatikan. Kalau semisal usul tersebut seorang pria, bapak, seorang pria, disyaratkan antara pria tersebut tidak ada perantara seorang wanita sampai ke mayit. Tidak ada seorang wanita sampai ke mayit. Kalau ada seorang wanita, perantaranya tidak mendapatkan harta warisan. Berbeda kalau semisal usul tersebut adalah nenek, perempuan. Disyaratkan ada perantara antara sang nenek ini dengan sang mayit seorang pria dengan syarat sebelum pria tersebut itu seorang wanita. Kalau semisal ternyata perantaranya cuma pria saja, sebelum pria ini juga pria, berarti dia termasuk dari nenek yang mendapatkan harta warisan. Seperti ibu-ibunya bapaknya bapak. Ibu-ibunya bapaknya bapak. Mana ibu-ibunya bapaknya bapak? Jadi kalau misalnya antum ini ditanya, saya neneknya mayit. Nah, antum harus sore-sore dulu nih nenek. Siapa? Oh, nenek dari Kang Mas ini. Silsilahnya ternyata nenek buyut-buyut kita itu masih hidup. Umurnya 150 tahun. Anggap kalau semisal ada. Harus dicari silsilahnya. Sehingga syarat dari syarat-syarat al-irs adalah disyaratkan memiliki ilmu yang dengan ilmu tersebut seseorang bisa mengetahui sebab seorang yang lainnya itu mendapatkan harta warisan. Ilmu tersebut diantaranya adalah tentang al-qurabah, tentang kekerabatan. Paham sampai sini? Ini baru pemanasan. Belum menyentuh ke intinya. Ibaratnya kalau buah durian ini baru datang ke pembelinya, belum sampai ke lokasinya, baru apa belum menyentuh ke kulitnya. Kalau sudah belum menyentuh ke kulitnya saja kita sudah kepanasan, jangan coba-coba lagi. Ya, mungkin sampai di sini bisa saya sampaikan. Yang belum paham, anak minta pertemuan selanjutnya harus sudah paham. Yang belum paham, anak minta pertemuan yang selanjutnya harus sudah paham. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.